saiki aku coba walekno muka kowe iso seneng wong liyo. Pancen aku tresno kowe, sayangku mung karo kowe, yo mung kowe sing nang ati susah seneng tekan mati. Ora bakal tak tinggalke jajal mbok diteni wae, omonganku iki bener muga wae ora minger opo enenge awakmu wis melengkapi uripku. Senajan kamu sangat lugu dan we yo ora tau opo meneh nganggo kencu ben gawe mlinir lambemu. Rupamu pancen polosan aku coba tetep rasan nanging kok godaan teko aku seneng. Kepencet abrakan gembus gawe aku mati alus kowe saiki ra ngurus. Keton kuwi tiba mburi ora bakal tiba ngarep, kabeh bajot tak lakoni senajan biyen ati karep. Ketonku saya tenanan yen aku nyawang dirimu sing biyen dadi bojoku saiki masalah. Jaji tenan wajahmu sangat pas-pasan, saiki kowe wis beda gawe aku ngelus godong. Biyen kok tak sia-sia nganti uripmu nelongso, sempet ketemu ning dalan aku ruh kowe sliringan. Lah kok atiku serseran nyawang kowe sing menawan, saiki piye carane aku oleh pin pipine. Yen wis oleh njur tak invest muga wae di ACC dan dilalah di ACC. Ora nyongkok bunga tenan jebul malah njur di DC yo tak kasunya tak mungkin kowe wes kelarang ati kowe wegah kenal karo aku sing ramu tuh ngarep bali neng awakmu saiki wes tak ikhlas no kowe duwe wong liya aku yo mung iso pasrah tak jak bali.